Mitra bisnis, pada saat liburan lebaran, atau pada saat liburan tahun baru, atau pada saat seseorang mengalami ulang tahunnya, biasanya orang itu membuat sebuah resolusi. Saya harus bisa mendapatkan penghasilan 3 kali lipat dari sekarang dalam tempo 1 tahun. Saya harus bisa menaikkan penjualan perusahaan saya. Saya harus bisa membuat perusahaan ini maju menjadi menguntungkan. Maka ini adalah ikrar dan janji kita untuk mencapai target yang harus kita capai. Pertanyaannya selalu adalah, sebenarnya apa yang Anda lakukan untuk mencapai target itu? Sering kita lupa, kita hanya ingin mencapai target, bekerja lebih keras. Lebih keras seperti apa? Kalau dulu Anda bekerja 8 jam, apakah sekarang bekerja 12 jam? Dan kalau Anda bekerja 12 jam dengan cara yang sama, apakah akan mencapai target 3 kali lipat penjualan Anda? Lalu kita selalu dan selalu lupa tindakan baru apa yang berbeda yang harus saya lakukan untuk mencapai hal itu. Dan apakah percobaan saya untuk melakukan tindakan yang baru ini membawa hasil atau tidak? Harus saya ukur dengan benar apakah sudah tepat tindakan saya. Bagaimana mencapai target itu jauh lebih penting daripada target yang kita tetapkan. Target itu oke. Saya punya target bahwa setahun dari sekarang gaji saya harus 3 kali lipat. Tapi yang harus saya pikirkan adalah mulai besok, apa yang harus saya pelajari, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya manifestasikan dalam tindakan supaya saya bisa lebih dihargai daripada sekarang. 3 kali lipat lebih dihargai dari sekarang. Mendapat gaji yang lebih banyak. Menghasilkan sales yang 2 kali lipat dari sekarang. Tindakan apa yang harus kita lakukan yang tepat guna, yang membawa hasil yang sangat besar. Maka mitra bisnis, kita harus selalu mencoba mengingat next action kita dan bukan hanya ditutupi oleh next target kita saja. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.